Allah adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Dia memuji Allah bahwa Allah Maha memberikan rezeki. Itu didasari karena cintanya kepada Allah, pembesaran pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamdun. Dan hamdun mencakup, dalam alhamdu itu mencakup segala hamdun. Jadi segala hamdun, dan hamdun itu nanti teranggap hamdun pujian kalau pujiannya didasari karena cinta pembesaran pengagungan kepada Allah. Jelas ya kawan? Sekarang rububiyah kita, keyakinan kita dalam perkara rububiyah ini harus sampai ke situ. Untuk sampai ke situ gimana? Sampai bisa sampai tidak? Belum tentu sampai. Kalaupun sampai dalam tahap pujian, masih dalam pujian yang kecil mungkin, ya kan? Iya. Secara memuji Allah tidak? Sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Memuji kan? Orang dalam pujian ini berbeda-beda, disesuaikan dengan ilmu dia, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kecintaan dan pembesaran pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang berbeda-beda. Sebab ya, perbedaannya itu kembali dari kemampuan seseorang berpikir. Di sini fungsi akal untuk melihat nikmat-nikmat Allah supaya semakin membesarkan memuliakan Allah sebagai pencipta alam semesta. Untuk melihat diri dia, masya Allah luas luar biasanya, bagaimana bentuk penciptaan saya, pengaturan saya dan lainnya, bagaimana kandungan apa organ-organ tubuh kita, sel-sel yang luar biasa, luar biasa. Lahir pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya, kawan. Semakin berpikir orang, semakin menelaah arah telaah dia, arah pikiran dia harus ini. Perhatikan ya, kawan. Ini sengaja pembahasan ini sarahkan ke sini dulu. Dan ini banyak apa ini langsung mengarah kepada bentuk kesalahan yang banyak disalahpahami orang. Dalam Al-Quran, yang dianggap sebagai orang berakal itu hanya orang beriman. Orang kafir, sepintar-pintarnya kata orang, itu tetap kal'an'am balhum adol. Seperti hewan ternak bahkan lebih rendah. Yakin, yakin. Albert Einstein. Kalau menurut saya, itu tidak lebih dari hewan ternak. Orang berakal, orang yang bodoh sebodoh-bodoh orang. Lagi tokoh-tokoh kafir lainnya, semuanya seperti itu hukumnya. Di sisi mana? Perhatikan. Dari pembahasan rububiyah saja mereka kalah dengan orang beriman. Orang kafir yang katanya sudah meneliti, yang diteliti ciptaan Allah kan? Ciptaan pencipta kan? Iya. Dia teliti listriknya, manusnya, prosnya, ininya, menciptakan lampu ini dan lainnya. Tapi ternyata tetap masih bodoh. Tidak bisa memahami dengan ilmunya bahwa ada penciptanya. Iya. Ya dia. Lihat orang komunis bagaimana berpikir. Yang bisa menciptakan ini, menyaingi nuklirnya Amerika dan lainnya. Tapi tetap pikirannya, tidak ada penciptaan, tidak ada yang dimuangkan. Padahal kejelasan adanya pencipta lebih jelas daripada jelasnya matahari. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Ini ayat akliyah, pertanyaan akal yang meruntuhkan segala ketakaburan, segala pikiran-pikiran akal orang-orang yang mau lari dari adanya pencipta dan penguasa alam semesta. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ. Pertanyaan pertama dalam ayat, satu ayat. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Dua pertanyaan dalam satu ayat. Pertanyaan pertama, am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Apakah mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Melari kemana kalau ditanya seperti itu? Mereka dicipta tanpa dari sesuatu. Jawabannya sudah ditutup dengan pertanyaan kedua. Anhumul khaliqun. Atau mereka yang mencipta. Itu saja aja kan jawabannya kan? Kalau tidak ada menciptakan dia, berarti dia menciptakan dirinya. Makanya langsung ditanya dengan jawaban kedua. Anhumul khaliqun. Atau mereka yang mencipta. Ya. Kalau mereka tak kabur, apa kira-kira akan dijawab ini? Dia mau jawab apa kira-kira ini? Apakah mereka dicipta tanpa dari sesuatu? Ini saja dia tidak akan bisa mengingkari. Tidak mungkin. Iya. Tapi kalau dia tak kabur, saya menciptakan dirinya. Tanya, apakah kamu menciptakan sebagai penciptaan? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Iya, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan jelas, Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ini target ujian, kejujuran dan kedustaan nampak. Iya. أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian apa yang telah datang pada umat-umat sebelum kalian? Mereka terkena al-baksa, kemiskinan, kelaparan, dan yang semisalnya. Wad-dara, bahaya, penyakit dan berbagai macam bentuknya. Wazulzilu, mereka digoncang dengan berbagai macam bentuk goncangan dari dalam, dari luar, keluarga, kampus, teman, digoncang mereka dalam bentuk ancaman, rasa takut, kemiskinan, inilahnya. Wazulzilu, digoncang karena dahsyatnya ujian ini. Hatta yakul ar-rasul walladina amanu, sampai-sampai para rasul, rasul itu dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Bukan karena ragu, mereka yakin betul akan pertolongan Allah, tapi karena dahsyatnya goncangan, mereka sampai menganggap kenapa terlambat pertolongan Allah. Tapi sunnatullah, kapan goncangan semakin dahsyat, maka disitulah tanda bahwa dekatnya pertolongan Allah. Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sungguh pertolongan Allah sudah sangat dekat. Ada yang digoncang dalam keimanannya. Apa? Bagaimana jemaah dalam proses penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan goncang yang kita hadapi sekarang ini karena kemaksiatan yang kita lakukan. Iya. Karena bid'ah yang kita lakukan. Iya. Karena hanya semata-mata memperjuangkan dunia, pangkat, kedudukan dan jabatan. Adapun karena amanna, saya telah beriman. Ya, belum turun. Belum turunnya itu bukan karena dibiarkan. Karena mungkin ya belum perlu diuji. Apa yang mau diuji? Keimanan saya dia tidak tahu jalannya. Ini ya, wah. Tapi kalau jalan cari kerja, oh, tahu itu. Bagaimana jalan masuk, melobi ini, masuk ini dan lainnya, bisa tembus, dapat kerja dan lainnya. Ay, pintarnya luar biasa. Tapi kos keimanan gimana jemaah? Ini dia. Puncaknya di sini. Dengan la ilaha illallah. Penghambaan kepada Allah saja. Dan tidak boleh ada penghambaan kepada selain Allah. Penghambaan luas jemaah. Tapi jelas tanamkan dulu prinsip ini. Hanya kepada Allah. Dan untuk Allah. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ibadah kepada Allah. Karena Allah. Dan untuk Allah. Tidak boleh keluar dari prinsip ini. Kapan kepada selain Allah. Karena selain Allah. Diperuntukkan kepada selain Allah. Maka inilah syirik. Tauhid lawannya syirik. Syirik itu menghapuskan semua amalan. Seorang semakin mantap tauhidnya, penghambaannya kepada Allah, kemudian semakin paham terhadap syirik, maka dia pasti yang paling takut. Ya. Rumus. Dalam matematika rumus. Kaidah. Dan dengannya kita bisa mengukur diri kita. Kalau orang semakin mantap penghambaannya, tauhidnya kepada Allah. Betul-betul penghambaannya hanya kepada Allah. Kerendahan ketundukannya hanya kepada Allah. Yang didasari karena cinta pembesaran dan pengagungannya kepada Allah. Sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Kalau mantap betul ini. Dan betul-betul dia jauh dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada selain Allah. Pasti dia yang paling jauh dari syirik. Pasti dia yang paling takut dari syirik. Bahkan kapan orang semakin jauh dari syirik, dia pasti semakin takut dari syirik. Kalau tidak, itu santai saja. Iya, tenang-tenang. Ada dalilnya. Kita kenal Nabi Ibrahim tidak? Tidak usah diungkap bagaimana Nabi Ibrahim dalam tauhid dan syirik. Imamul Hunafa, imamnya orang-orang hanif yang betul-betul mantap sempurna tauhidnya dan jauh betul dari kesyirikan. Bahkan dalam Quran Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar supaya engkau ya Rasulullah mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang hanifa itu yang lurus. Lurus. Tauhid betul jauh dari kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim. Dijamin mantap betul penghambaannya kepada Allah, perjuangannya terhadap tauhid betul-betul, paham terhadap syirik, jauh betul dari kesyirikan. Tapi tidak ada yang mengelakkan takutnya Nabi Ibrahim dari syirik. Ketakutan Nabi Ibrahim bukan hanya diungkap dalam bentuk lari dari kesyirikan, menghancurkan sumber-sumber kesyirikan, mengentaskan kesyirikan, menanamkan tauhid, bukan hanya dalam bentuk ini. Iya. Bahkan dalam bentuk yang sedalam-dalamnya sudah doa minta terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya dijauhkan dari kesyirikan, agar supaya dijauhkan dari kesyirikan. Iya, jauh dengan sejauh-jauhnya. Nabi Ibrahim mempunyai doa dalam Al-Quran, wajnubni wabaniya an na'bud al-asnam, wajnubni jauhkanlah saya ya Allah, wajnubni ni kata jauhkanlah saya dengan sejauh-jauhnya dan tidak ketemu. Bukan sekedar dijauhkan, tapi memungkinkan ketemu. Tidak. Jauhkan sejauh-jauhnya, tidak ketemu lagi. Takutnya Nabi Ibrahim terhadap syirik. Tidak hanya sampai di sini, terhadap anak-anaknya lagi. Wabaniya, terhadap turunannya. Dan turunan-turunanku, ya Allah, jauhkan juga. Luar biasa takutnya. Dari apa? An-na'bud al-asnam. Dari kami menyembah berhala. Dari penyembahan terhadap berhala. Jauhkan ya Allah. Jadi kalau orang merasa aman. Iya. Merasa aman. Tidak ada. Saya sudah bebas. Saya sudah ini dan lain-lainnya. Maka mereka-mereka yang merasa aman. Dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aminu makramah? Fala ya'manu makramah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang pasti merugi. Aman jemaah. Saya syirik kecil. Iya, bukan perkara besar dalam hidupnya. Politik perkara besar dalam hidupnya. dunia perkara besar dalam hidupnya, menginting-intingkan perkara syirik. Apa itu dakwah syirik tauhid terus menginting-intingkan, sebab mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa problematika umat yang terbesar bukan perkara syirik dan tauhid. Ini kebatilan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu perselisihan rasul-rasul Allah dengan umatnya dalam perkara ini, dan pengikut para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dengan cara ini pula. Seandainya mereka memahami bentuk dari bentuk-bentuk syirik, maka mereka akan yakin, tahu betul bahwa luar biasa sumber dari semua bencana adalah syirik. Apakah mereka lupa bahwa ternyata yang dipimpin itu menjadi berhala dari apa? Pimpinan bisa menjadi berhala. Yang diikuti bisa menjadi berhala dari orang-orang yang mengikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai bandingan-bandingan, rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama ahli ibadah jadikan sebagai rob tandingan selain Allah. Ada. Ada juga ternyata. Bukan hanya berhala itu, bebatuan saja. Ini jamaah sekalian. Jadi bisa dalam hubungan keorganisasian, ya, yang dipimpin dan memimpin bisa saling menyerahkan penghambaan. Kalau kita tidak memahami dasar penghambaan itu, jemaah. Iya. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan betul ini. Jangan merasa aman dari makar Allah. Dan sebaik-baik orang, sesempurna-sempurna orang, betul-betul takut terhadap perkara syirik. Iya. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Telah jelas bahwa inti dari tauhidullah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak murnikan penghambaan kita hanya kepada Allah, dan kita kosongkan salat betul jangan sampai penghambaan kita kembali kepada selain Allah. Ini harus jemaah, mantap betul di sini. Sekarang kesempurnaannya ini bagaimana? Kesempurnaan ini dengan terus mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iya. Dengan terus mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Sebab ingat, inti penghambaan kepada Allah apa? Cinta kepada Allah kan? Iya. Takut kepada Allah kan? Mengharap kepada Allah. Iya. Karena cintanya kepada Allah, takut terhadap ancaman Allah, karena mengharap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, negeri akhirat, surga. Ya. Dan ini semuanya tidak akan mantap kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta. Semakin kita kenal Allah, kita akan semakin takut kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih contoh. Ya, sebenarnya sebelum contoh, dasar paham seperti ini sebenarnya sudah ada dalam diri semua orang yang berakal. Iya. Dari sisi cinta misalnya, senang, suka. Iya. Misalnya kita mempunyai seorang tetangga baru. Iya. Yeah. Tetangga baru. Dilihat dari tetangga baru kita ini beli rumah di samping rumah kita, rumah besar. Iya, yeah, rumahnya besar. Lihat dari barang-barangnya saya yang datang. Wah. Iya yeah, kan? Wah. Ini baru sekedar melihat itu bagaimana perasaan kita? Sudah wah juga kan? Iya. Yeah. Ini akan bertambah lagi. Setelah kita ziarah ke rumahnya, masya Allah, tutur katanya, kita kenal sifatnya lagi. Iya, orang yang baik, tidak sombong ternyata. Iya, Bertambah tidak? Bertambah tidak? Baik. Sekarang dalam masa bertetangga, semakin nampak lagi sifatnya. Suka membantu tanpa pamrih. Apalagi kita juga sudah pernah dibantu. Bertambah tidak? Sekarang ketika sudah bertambah dalam mata seperti ini, apa gimana ketika awal mengenal? Sama. Kenapa bertambah pengenalan? Jelas. Karena itulah, kalau kita ingin semakin cinta, merendah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Quran dan sunnah seluruhnya memaparkan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas jemaah. Baik. Ada kenalan kita. Ketika baru ketemu, lihat dari mukanya, penampilannya, bukan wah. Iya, bukan wah, tapi kayak gimana ya? Takut kita. Terus dapat informasi dari orang yang lama betul mengenal dia. Dia itu sudah banyak membunuh orang. Gimana? Gimana? Kayaknya itu tambah apa itu? Bukan kayak lagi itu. Ya tidak? Ini bertambah dengan pengetahuan. Lari menghindar dari bahaya. Ini ikhwah. Demikian pula harapan dan lainnya. Yang jelas ini dipahami oleh semua orang berakal. Kasih contoh langsung dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama As-Sami'. Apa artinya? Maha mendengar. Kita mengenal Allah Maha mendengar. Dalam mengenal, dalam beriman terhadap nama-nama Allah yang Maha mendengar, yang kita tetapkan secara garis besar ada tiga. Kita tetapkan nama, kita tetapkan sifat, dan kita tetapkan keharusan. As-Sami' contohnya. Oh Allah mempunyai nama As-Sami'. Kita tetapkan Allah mempunyai nama As-Sami'. Apa artinya? Maha mendengar. Kalau maha mendengar, pasti mendengar semuanya. Ya. Kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Mendengar semuanya. Sekarang, keharusannya apa? Kalau Allah maha mendengar, pasti mendengarkan apa yang saya ungkap tadi. Pasti mendengarkan jawaban antum tadi. Pasti mendengarkan semua ucapan kita yang telah kita ucapkan. Pasti akan mendengarkan semua yang akan kita ucapkan. Iya. Yang kita nampakkan dan yang kita sembunyikan pasti. Pasti tidak. Harus yakin dia. Allah pasti dengar. Hanya jawaban pasti belum tentu yakin. Iya. Sebab keyakinan betul bahwa Allah betul-betul mendengar dia, itu akan menyebabkan dia tidak sembarang dalam berbicara. Iya kan? Iya. Allah maha mendengar. Yang saya ibadahin maha mendengarin. Tidak boleh sembarang saya beribadah. Bagaimana pengaruhnya nama Allah? Kita kenali. Hebat kan? Tambah lagi. Ar-Rahman. Iya. Maha kasih. Ar-Rahim maha kasih betul terhadap hambanya. Kasihnya Allah betul-betul sampai kita rasakan betul. Perhatikan nikmat-nikmat Allah pada supaya semakin mantap keyakinan kita bahwa Allah betul-betul kasih kepada kita. Semakin tertanam cinta kepada Allah subhanahu. Semakin mengenal, semakin tertanam, semakin mengenal, semakin tertanam, semakin dalam. Kedalaman pengenalan ini akan menyebabkan semakin khusyuk kepada Allah, semakin mantap penghambaannya kepada Allah, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hamba Allah yang betul-betul khasyah, mempunyai khasyatullah adalah mereka-mereka yang berilmu mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. hamba Allah yang khasyah, takut kepada Allah, itu tidak lain kecuali hanyalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Pengelannya dia kepada Allah inilah yang menyebabkan dia berani menyatakan kebenaran. Tidak takut terhadap siapapun juga. Pengelannya dia kepada Allah yang menyebabkan dia betul-betul tunduk merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tunduk dan merendah di hadapan atasan, pimpinan dan lain-lainnya. Iya. Pengenalan dialah kepada Allah yang menyebabkan dia betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ini hanya terwujud dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Dan kita yakini itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya proses selanjutnya yang kita, kalau kita sudah mampu dengan ikrar la ilaha illallah, betul-betul beribadah hanya kepada Allah dengan pengenalan dasar rububiyah dan beberapa nama-nama Allah, kita mampu menyerahkan ibadah betul-betul hanya kepada Allah dan menolak semua ibadah kita jangan sampai dipalingkan kepada selain Allah, maka tingkatkan keimanan jemaah, tingkatkan penghambaan kita kepada Allah la ilaha illallah yang kita miliki, dengan terus mempermantap penghambaan dan lainnya, ketakwaan, keimanan dan lainnya, dengan cara semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal alamatnya, sifat-sifatnya, kebaikannya, keluarbiasaannya, kedahsyatannya, keagungannya, kemuliaannya, kita kenali dan semakin kita kenali, ini akan melahirkan kesempurnaan ma'rifatullah, yang melahirkan kesempurnaan yakin, yang melahirkan kesempurnaan amal, yang melahirkan kesempurnaan kesabaran dan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah. Beginilah beribadah. Inilah yang diperintahkan dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai kapan? Sampai datang yang pasti datang, yaitu maut. Ini ikhwah, jemaah sekalian yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah ta'ala beberapa hal yang berhubungan dengan tauhid ini. Baik. Masih ada ini sekarang bab pertanyaan pas pertama. Apa yang dimaksud bid'ah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah ini pertanyaannya satu pertanyaan tapi jawabannya beberapa kali pengajian ini. Kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan bid'ah? Panjang sekali nih. Hanya singkatnya saja kita katakan, bid'ah ini bahasa Arab yang mempunyai makna secara bahasa dan mempunyai makna dalam penggunaan syariat. Dalam bahasa, bid'ah artinya hal baru. Semua yang tidak mempunyai, iya, contoh sebelumnya. Dan kue begini dulu ada tidak? Nah, dulu ada yang begini. Sekarang ada ini namanya bid'ah. Menurut bahasa. Mobil ada dulu? Hah? Ada. Kalau begitu bid'ah. Menurut bahasa, dalam bahasa Arab, bahasa itu bid'ah namanya. Iya. Hanya bid'ah menurut bahasa itu belum masuk dalam pembahasan hukum. Iya. Yang masuk dalam pembahasan hukum bid'ah menurut syariat. Kalau menurut bahasa apanya dibahas? Kalau hal itu baru muncul dan sesuai dengan tuntunan syariat dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu terbahas di situ. Paham? Misalnya mobil baru muncul tidak? Bid'ah sebelumnya kan, baru bahasa kan? Apa yang terbahas dalam syariat? Ya, bagaimana cara pengadaan mobil? Apa maksud pengadaannya? Itu dibahas. Iya. Kalau orang menciptakan mobil untuk kemaslahatan masyarakat dan lainnya, oh bagus. Iya. Dia memberi mobil untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. BDPT misalnya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena itu tuntunan agama. Ah bagus. Itu hukum syariat. Tapi kalau dia memberi mobil untuk mencuri, maka apa? Hukum dia memberi mobil sama dengan hukum dia mencuri itu. Hukumnya yang memberi haram, walaupun mobilnya tidak haram. tapi perbuatan dia memberi mobil itu haram. Karena dia maksudkan untuk maju mencuri. Ini terbahas kalau dalam pembahasan secara bahasa. Sebelumnya, kalau makan tolong dengan tangan kanan. Dan minumnya juga dengan tangan kanan. Iya. Baik. Kalau tidak menurut istilah, maka dia adalah pembahasan khusus dalam perkara agama. At-ta'abbud, penghambaan. Iya, agama. Iya. Yang di dalamnya terkena azab atau surga neraka, ridha Allah atau murka Allah. Iya. Agama, penghambaan. Itu pembahasan kita di situ. Kapan ada aturan, ajaran, perkataan, keyakinan, atau tindakan yang keluar dari tuntunan agama, Quran dan Sunnah, dan dimaksudkan untuk penghambaan, maka itu bid'ah. Jelas? Jelas tidak ya? Iya. Misalnya, orang pergi naik haji ke Gunung Bawah Karaib. Ketika dia naik haji itu dianggap sebagai ibadah tidak itu naik hajinya? Dianggap sebagai ibadah. Mana buktinya? Dia mau dapat gelar haji itu kan gelar ibadah kan, agama kan? Dianggap sebagai agama tidak itu ketika dia ke sana? Agama menurut dia. Sementara tuntunannya dalam agama tidak ada. Kalau begitu bid'ah. Ini perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi dia dimaksud yang bid'ah. Dan bid'ah menurut agama itu sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, semua yang sesat dalam api neraka. Iya. Jelas ini. Ini bid'ah menurut agama. Jelas ya, Ros? Baik. Mengapa setiap muslim tidak boleh berbuat bid'ah? Karena Nabi SAW Al-Quran melarang dan Nabi SAW melarang. Kita sebagai muslim, apa pernyataan muslim? Saya muslim menyerah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Allah perintahkan begini, sami'na wa ta'na. Allah larang begitu, sami'na wa ta'na. Allah perintahkan ikut kepada sunnah, ikut kepada ajaran Allah, dan Allah larang untuk membuat aturan-aturan baru. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, perhatikan, Allah berfirman, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Nabi diperintahkan, ya Muhammad katakan ini, ya Rasulullah katakan ini, kepada umat, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya, kata Rasulullah. Perintah, kalau melanggar perintah bagaimana? Haram kan? Bagaimana melanggar perintah? Keluar dari tuntunan Nabi. Keluar dari tuntunan Nabi dalam agama, dalam upaya mencintai Allah, itulah bid'ah. Jelas? Baik. Rasulullah SAW juga bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, siapa saja yang melakukan perkara baru fi amrina hadha, perhatikan, dalam urusan agama kami ini, perkara baru dalam urusan agama kami, fa huwa raddun, maka tertolak. Jadi pembahasan bid'ah dalam agama itu tidak mencakup pembahasan mobil. Iya. Oh, mobil ini dulu tidak ada, berarti bid'ah. Oh, salah, bukan itu yang dimaksud. Jelas, dalam perkara agama. Dan banyak lagi ya. Kenapa singkatnya, kenapa setiap muslim tidak boleh berbuat bid'ah? Karena bid'ah itu melanggar la ilaha illallah sebagai pernyataan tunduk kita kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Yang kedua, melanggar syahadat yang kedua sebagai pernyataan ketundukan kita bahwa kita hanya mau beragama mengikuti Rasulullah SAW. Jelas. Baik. Bagaimana hukum tentang penjualan sperma? Penjualan sperma ya? Gimana? Di luar negeri ada persatuan yang menyuruh ada mengumpulkan laki-laki selalu dalam spermanya, lalu dijual kepada tiap-tiap tertentu, nanti mungkin membuat apalagi anak-anak jantungnya lebih impulsan saja masuk ya. Ya, mungkin itu yang baik tabung. Jadi kalau saya pribadi, hati saya tidak tenang terhadap perbuatan ini. Ini minimal merubah hukum-hukum Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan menyebabkan lahirnya anak-anak yang tidak mempunyai keturunan, ya, yang tidak jelas bapaknya, ya, ini akan menyebabkan rusak agama. Rusak agama. Sperma dibeli dari seorang ayah, ya, dari seorang lelaki, masukkan dalam bayi tabung atau misalnya dalam rahim dan lainnya, sehingga lahir anak. Dalam hukum agama, bapak bertanggung jawab terhadap anak yang punya sperma lelaki. Tapi sekarang bagaimana hukum tanggung jawabnya sementara bukan suaminya? Bukan agama kan? Rusak agama. Sebentar kerananya perempuan, sebentar dinikahi lagi sama bapaknya. Atau lahir lagi dengan anaknya. Anaknya yang itu kan? Punya lagi misalnya, di sini anaknya perempuan, lahir. Tidak tahu. Rusak, turunan. Iya. Kalau seperti dampaknya ke sana, makanya jelas perbuatan yang haram. Bagaimana cara kita mengatasi kesyirikan pada diri yang kadang-kadang tanpa disadari, baik itu berupa perkataan maupun perasaan-perasaan yang biasanya terlintas di hati. Misalnya merasa lebih dari teman, sedang kita ingin selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa, ketika muncul bisikan-bisikan seperti ini, ikhwah, maka kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, bertawud, minta perlindungan kepada Allah, menyatakan rendah di hadapan Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tawud mengusir syaitan, bisikan syaitan termasuk di dalamnya. Iya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengusir syaitan. Dan termasuk kandungan dari berzikir, mengingat nilai-nilai agama yang dengannya kita bisa mengusir bisikan-bisikan itu. Baik, langkah yang kedua, perdalam betul agamanya. Belajar ikhlas supaya yang dipelajari itu betul-betul sahih sesuai dengan tuntunan agama dan teryakini. Kemudian upayakan ilmu yang dipelajari itu menjadi perhiasan dalam dirinya, sehingga ketika ada bisikan-bisikan dia mudah teringat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang hati setiap hamba. Iya, karena yang membolak-balikkan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan ini, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hati kita berada di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doanya Nabi, Allahumma usarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkan, arahkan hati kami kepada ketaatanmu ya Allah. Jelas? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, upayakan menghindari perbuatan seperti ini didasari karena takwa kepada Allah. Ketika ada perbuatan seperti ini, munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan. Munculkan ini. Sehingga kita berusaha menghindarinya karena takwa kepada Allah. Dan siapa yang sudah melakukan tindakan karena takwa, maka pasti Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah atau may yattaqillah apa? Yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan jalan. Terakhir, orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan cobaan, ujian, rintangan, termasuk bisikan-bisikan seperti ini. Iya. Bisikan-bisikan seperti ini. Karena itu, jangan mau tidak mau terbisikin dengan bisikan seperti ini. Pasti akan datang. Yang perlu kita upayakan adalah bermujahadah, melakukan mujahadah untuk menghilangkan bisikan-bisikan ini. Dan siapa yang bermujahadah dan betul-betul bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang beruntung. Ingat jemaah, Allah menguji kita tidak lain karena Allah ingin melihat siapa yang betul-betul bermujahadah dan siapa yang bersabar. Walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Betul-betul pasti dan pasti kami akan menguji kalian agar supaya jelas siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian jalan-jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tuntunkan jalan-jalan kami. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW, Allah mempunyai nama 99 kurang 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Bagaimana penjelasan tentang hadis tersebut? Jazakallah. Hadis ini hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala mempunyai ana lillahi 99 asman. Ya. 100 illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya, ihsa di sini, maksudnya, menghafal, memahami maknanya, tahu kandungannya, dan merealisasikan keharusan dari maknanya, maka pasti masuk surga. Bukan insya Allah lagi, pasti masuk surga. Pastikan. Iya. Ragu terhadap kepastian masuk surganya, diragukan keimanannya. Hanya ingat, 99, dihafal, dipahami maknanya, tahu keharusannya, dan jadikan dirinya dalam keharusan itu. Seperti tadi mendengar, As-Sami, dia tahu maknanya, apa makna nama As-Sami, apa kandungannya, dan dia tanamkan dalam dirinya, bahwa harus tidak boleh sembarang berbicara karena Allah Maha Mendengar. 99 seperti ini, dipastikan masuk surga. Kenapa? Yang ini mengharuskan apa? Mengharuskan pasti beribadah tidak? Pasti sholat tidak? Pasti meninggalkan perbuatan yang haram tidak? Karena dia tahu, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Iya. Jelas ya? Baik. Hadis ini betul. Penjelasan lebih jauh tentang hadis ini, bahwa hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Nama Allah itu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan Allah sangat besar dan tak terbatas. Walillahil asmaul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang husna. Husna sangat banyak, sangat mulia, yang kemuliaannya tanpa batas. Kalau kemuliaan Allah, nama Allah tanpa batas, berarti nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Hadis ini hanya memaparkan bahwa Allah mempunyai nama 99. Siapa yang, jadi ada kelanjutannya, siapa yang menghafalnya, memahaminya, dan melakukan keharusannya, maka dia tak masuk surga. Tapi tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Sama kalau saya mengatakan, saya mempunyai uang 100 ribu untuk pembangunan masjid. Apakah uang saya hanya 100 ribu? Tidak. Jelas ya? Dan ini masih banyak penilaian lain yang saya sudah hafal, tapi kita mempersingkat waktu. Baik. Apa itu orang-orang musyrik? Orang-orang musyrikin adalah orang yang melakukan kesyirikan. Besar atau kecil. Iya. Kalau kesyirikannya syirik besar, maka pelakunya keluar dari agama, kekal dalam api neraka. Iya, tidak ada penolong sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi." Apa? "Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sungguh siapa saja melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Tempatnya api neraka. Wamalik kalimina min ansar, dan tidak ada tempat lagi dia dalam, dan tidak ada yang bisa menolong dia, mengeluarkan dia dari surga. Ini kalau syiriknya syirik akbar, kekal pelakunya dalam agama. Jadi orang musyrik ada dua, musyrik pelaku syirik akbar, hukumnya itu kekal pelakunya dalam agama. Ada juga musyrik pelaku syirik asghar, syirik kecil. Apa bentuk-bentuknya? Saya sebutkan saja secara singkat, tapi tidak merinci ya. Rinciannya dalam pembahasan lain. Riya dalam beramal, riya yang ringan. Ya, dalam beramal ingin dipuji, ingin dilihat dan lainnya. Atau beramal ingin menghadapkan dunia. Ya, dia tidak rendah keinginannya untuk mendapatkan surga. Dia ingin sholatnya Allah beri dalam bentuk jabatan nanti dan lainnya. Dia sholat, berpuasa dan lainnya, bersedekah agar supaya Allah menjadikan kekayaannya semakin banyak. Ini masuk dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Atau bersumpah dengan nama selain Allah, menggantungkan jimat masuk di dalamnya. Dan berbagai macam bentuk-bentuk syirik kecil. Hukum syirik asghar lebih besar daripada dosa besar. Hukum syirik asghar, syirik kecil, lebih besar daripada dosa yang paling besar. Yang selain syirik. Iya. Hukumnya lebih besar. Dan pelakunya kalau meninggal dalam keadaan mempunyai syirik ini, maka dia akan masuk neraka tetapi tidak kekal. Sebab syirik asghar tidak menghabiskan iman. Jelas ya? Saya belum jelas apa dan apa step yang mana itu tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini direkam tidak? Hah? Kalau ada rekamannya, dengarkan kembali rekaman tadi. Iya. Ada juga masih banyak yang belum jelas. Tapi itu ya rubias masifat. Secara singkat. Baik, saya ulang secara singkat. Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan, menenggalkan Allah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, mengatur alam semesta dalam berbagai macam bentuk penciptaan, penguasaan dan peraturan, termasuk menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mempertiupkan angin, kemarau ini dan lainnya, dulu tidaknya tidak, dulu tidaknya kita dapat rezeki tidaknya, dan berbagai macam bentuk pengaturan. Yakini bahwa semuanya hanya untuk, hanya diatur, dikuasai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapkan penafian bahwa semua selain Allah tidak ada yang seperti itu. Jelas? Ini namanya tauhid rububiyah. Tambahan kesimpulan untuk tauhid rububiyah, rububiyah ini masih diyakini oleh orang-orang musyrikin. Sehingga orang yang keimanannya hanya dalam batas ini belum tentu Islam. Di mana keislaman dia? Dalam tauhid uluhiyah, dalam pernyataan la ilaha illallah. Apa tauhid uluhiyah? Menjadikan Allah satu-satunya sebagai ilah yang berhak untuk disembah dan menolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadahnya betul-betul hanya kepada Allah, ibadah lisan, ibadah hati dan ibadah perbuatan tubuhnya hanya kepada Allah, dan dia jaga betul jangan sampai terpalingkan kepada selain Allah. Dan ini rinciannya panjang dan harus merinci nilai-nilai ibadah. Hanya secara singkat saja, ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, seluruhnya hanya kepada Allah karena Allah dan untuk Allah, dan jangan sampai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, dan disinilah keislaman seseorang. Tauhid asma sifat menunggalkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga betul-betul kita menyerahkan semua nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah hanya untuk Allah. Tidak ada, tidak boleh bagi selain Allah. Kita tetapkan betul nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa? Semua sifat yang Allah tolak. Kalau Allah tolak, kita tolak pula. Iya. Jelas ya, Mak? Ini kesimpulan. Nah, kemudian pembahasan terakhir. Setinggi-tinggi, apa awal dari tauhid yang betul yang menyatakan pernyataan keislaman dan kelanjutannya sampai setinggi-tinggi iman, itu adalah didasari dengan tauhid uluhiyah, bahwa ibadah hanya kepada Allah. Hanya dasar tauhid uluhiyah ini, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Orang kalau mentauhidkan tauhid uluhiyah, pasti sudah mentauhidkan rububiyah dan asma wa sifat. Tapi tidak semua yang mentauhidkan rububiyah dan asma wa sifat itu mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Jadi kesimpulannya, wallahu a'lam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa makhluk yang paling mulia adalah Nabi, Rasul dan Malaikat. Tapi dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa makhluk yang paling mulia adalah manusia. Bagaimana ada batasan dari ayat ini yang menyatakan sebelumnya? Nabi, Rasul. Iya. Maksud mana ayat yang mengatakan manusia adalah makhluk yang paling mulia? Dalam surat ini tuh. Hah? Nah, itu penciptaan. Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Iya. Dalam proses penciptaannya, dia penciptanya sebaik-baik bentuk. Iya. Itu pun dalam kedahsyatan Allah tantang manusia. A'antum asyaddu khalqan am istawa? Apakah kamu kalian wahai manusia lebih dahsyat? Iya, penciptaannya daripada langit. Langit makhluk besar, kokoh-kokoh tanpa tiang. Manusia kecil. Walaupun dalam proses dari sisi lain manusia diciptakan dalam apa? Sebaik-baik bentuk. Iya. Ini ya penjelasan. Jadi tidak dimaksudkan bahwa ayat itu maksudkan bahwa manusia mulia dalam sebaik-baik bentuk. Baik. Kemuliaan seseorang di sisi Allah itu ditentukan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul para malaikat. Jelas. Baik. Untuk mendapatkan tauhid yang mantap, kita tentunya harus menghindari hal-hal yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Salah satunya membagaimanakan dengan bentuk khayalan. Bagaimana cara untuk bisa mengenal bentuk-bentuk itu? Bagaimana cara untuk bisa mengenal bentuk-bentuk itu dan supaya menghindarinya? Saya lihat berikan jalan-jalan ya. Syaitan itu lintaskan dalam diri kita. ketika mengenal inginannya. Iya, mengenal, mengenal Allah mempunyai dua tangan. Mari tanamkan, lintaskan sama syaitan. Karena sudah pernah pelajari sifat-sifat Allah itu mulia dan lainnya, oh dia berusaha. Sifat Allah itu begini. Lintaskan, dia berusaha hayalkan bahwa ini yang paling mulia akhirnya. Nah seperti itu. Sekuat-kuat kita menghayal tetap tidak bisa sampai. Iya. Wala yuhituna bihi illa kata Allah. Makhluk tidak akan sampai kepada Allah ilmunya. Ilmu makhluk tidak akan sampai. Iya. Kan itu kita imani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Bentuk lain yang banyak terjadi dalam masyarakat. Ada ajaran seperti ini. Kalau mau sholat, begini-begini rencananya, rencananya. Kalau mau sholat katanya, ada garis, lingkaran. Kemudian dalam lingkaran itu tertulis nama Allah. Iya. Kalau mau sholat, sholat kan beribadah kepada Allah kan? Iya. Nah itu di depan kalian katanya. Hayalkan, tanam, hayalkan dulu sholat itu di depan kalian. Akhirnya ketika dia mampu hayalkan, dia beribadah kepada Allah dan kepada garis. Kenapa garis lingkaran? Iya, kepada garis. Nah itu. Menyembah berhala sudah, kalau gitu. Nah,